Ada Max Pro Shooting, Nugroho Audio and Lighting, dan spesial buat adik Yosa Prasetyo Aji, sukses jadi anak yang luar biasa. Utami Dewi Fortuna, Nu Bintang Yanila. Terima kasih. opo ati. Utami Dewi Fortuna.